Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab ma jaa fil law. Bab penjelasan tentang lafaz law, andaikan. Atau kalau. Di dalam bab ini muallif tidak menegaskan tentang hukum ucapan lau, hukum ucapan andaikan, jikalau. Hal ini karena hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Tergantung dari maksud orang yang mengucapkan. Di sini pensyarah yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan beberapa keadaan. Yang pertama, apabila ucapan lau atau jika atau jikalau itu digunakan untuk menentang syariat, untuk memprotes syariat, maka yang seperti ini hukumnya haram. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika kaum muslimin berperang, yaitu ketika perang Uhud, maka tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul menggembosi sebagian kaum muslimin untuk tidak ikut berperang. Akhirnya sepertiga dari pasukan mundur mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kaum muslimin yang lainnya tetap berperang. Kemudian qadarullah wa ma syaa fa'al, terjadilah apa yang terjadi, kaum muslimin kalah di peperangan ini. Walaupun di awal peperangan menang. Dan ini dijelaskan ketika apa dijelaskan dalam sirah bahwasannya di awal peperangan kaum muslimin menang. Kemudian karena tidak disiplinnya pasukan pemana yang ada di atas bukit, akhirnya keadaan berbalik. Kaum muslimin yang kalah. Nah, disinilah orang-orang munafik dengan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul tambah menggembosi kaum muslimin. Maka mereka mengatakan, dan hal ini, ucapan mereka ini diabadikan dalam Al-Quran. Alladzina qalu li ikhwanihim, yaitu orang-orang yang mengatakan, yang orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, itu teman-teman munafik, waqa'du, dan mereka duduk tidak berjihad. Jadi orang-orang munafik ini berbicara antara mereka dan kaum muslimin yang terkena hasutan mereka, yang terkena gembosan mereka. Apa kata mereka? Lau ata'una ma qutilu. Andaikan mereka itu taat ucapan kita. Ini mereka bersama-sama orang munafik. Ma qutilu, mereka tidak akan terbunuh. Karena pada perang Uhud ini sekitar 70 kaum muslimin mati syahid. Jelas apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik ini adalah perkara yang memprotes syariat, syariat jihad. Dan juga ini sebenarnya memprotes takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, kalaulah mereka taat kepada kami, yaitu mengikuti gembosannya, mengikuti gembosan orang-orang munafik, maka tilu, mereka tidak akan terbunuh. Kata orang-orang munafik. Maka ucapan lau di sini, andaikan di sini, atau kalau, ucapan kalau di sini, hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ucapan lau atau andaikan atau jikalau ini untuk memprotes takdir, maka hukumnya sama, hukumnya adalah haram. Dalilnya adalah seperti tadi, ucapan orang-orang munafik yang mereka menentang, apa yang memprotes takdir, yang Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kekalahan untuk kaum muslimin. Juga seperti orang-orang kafir disebutkan dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadi seperti kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang kafir. Waqalu, dan mereka mengatakan, li ikhwanihim, kepada teman-temannya, idza darabu fil ardi, apabila mereka berangkat di muka bumi ini, yaitu untuk berjihad, au kanu ghuzzan, atau mereka berperang. Mereka mengatakan, lau kanu indana, andaikan mereka ini berada di sisi kami, ma matu wa ma kutilu, mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh. Jadi andaikan mereka ini tetap tidak berperang, memerangi kami, memerangi orang-orang kafir, mereka akan selamat. Sama ini ucapan orang kafir, yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalimat lau digunakan untuk menyesali apa yang telah terjadi. Seperti ucapan hukumnya yang seperti ini, sama hukumnya adalah haram. Dan ini yang akan dibahas di bab. Seperti ucapan seseorang, kalau saya tidak berangkat, pasti saya selamat. Kalau saya tidak berangkat, pasti saya selamat. Atau kalau saya melakukan ini, pasti tidak akan terjadi ini, dan seterusnya. Ucapan-ucapan nadam, yaitu penyesalan setelah dia melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, digunakan untuk berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Hukumnya haram. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, "Lau syaa'allahu ma asyrakna." Andaikan Allah ini berkehendak kepada kami kebaikan, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat syirik. Mereka berhujjah dengan apa? Berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan dosanya, terhadap perbuatan syiriknya. Seperti juga dalam ucapan mereka dalam Al-Quran, waqalu, dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik, lau syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Kalau ar-rahman, yaitu Allah, menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka, menyembah sesembahan, menyembah al-ma'budat, atau menyembah berhala-berhala. Maka ini haram hukumnya. Yaitu berdalil dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatannya. Kemudian ada yang berdalil dengan kejadian atau dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. yaitu berdalil dengan bolehnya berhujjah dengan takdir terhadap maksiat. Mereka berhujjah dengan hadis, yaitu dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Maka Nabi Musa ini berkata kepada Nabi Adam, "Dimada akhrajtana wa nafsaka minal jannah?" Kenapa engkau mengeluarkan kami dan mengeluarkan dirimu minal jannah, dari surga? Faqala, maka berkata Nabi Adam, "Atalumuni ala syai'in qad katabahu Allahu alayya?" Apakah engkau mencela terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya untukku? Maksudnya sudah ditakdirkan untukku. Di sini Nabi Adam berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan Nabi Musa. Sebagian mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya berhujjah dengan takdir tentang maksiat itu boleh. Dalilnya ini, maka telah dijawab hal ini oleh para ulama. Dengan beberapa jawaban, di antara jawabannya yang pertama, Nabi Adam berhujjah dengan takdir bukan terhadap maksiat, bukan terhadap maksiat, tetapi terhadap sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Keluar dari surga. Keluar dari surga. Jadi Nabi Adam tidak berdalil dengan maksiat yang telah dia lakukan, tapi dia berhujjah dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yaitu keluar dari jannah. Bahwasanya keluar dari jannah ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana engkau mencela aku yang hal itu, bahwasanya keluarnya saya dari surga ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan maksiat. Jawaban yang kedua, bahwasanya Nabi Adam ini sudah bertobat dari apa? Dari dosanya. Sudah bertobat dari dosanya. Dan ini para ulama menjelaskan boleh seorang berhujjah dengan maksiat yang dia sudah ini bertobat, yang dia ini sudah bertobat. Misalkan seseorang dicela, ya. Dicela karena perbuatan dosa dia yang telah lalu. Sementara dia sudah bertobat, dia boleh berhujjah. Berhujjah. Ini sudah takdir Allah. Sementara emang dianya sudah bertobat kepada Allah. Para ulama menjelaskan ini boleh. Dia berhujjah dengan perbuatan maksiatnya yang telah lalu, yang dia ini sudah bertobat. Yang tidak boleh ini, yang dia ini apa? Masih melakukannya kemudian dia berhujjah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka tetap berbuat syirik. Di satu sisi mereka berhujjah dengan takdir Allah. Nah itu. Nah ini yang tercela. Yang tercela. Jadi itu dari diantara jawaban para ulama tentang hadis tersebut. Bahwasanya yang pertama tadi Nabi Adam ini tidak berhujah dengan maksiat, dengan berhujah dengan takdir atas maksiatnya, tetapi berhujah atas keluarnya dia dari dari surga yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Adam ini sudah bertobat dari dosanya. Sehingga andaikan dianggap Nabi Adam ini berhujjah dengan maksiat atau berhujjah dengan takdir atas maksiatnya, itu boleh. Kenapa? Karena dia sudah taubat dari maksiatnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, lau digunakan untuk berangan-angan, maka hukumnya ini sesuai dengan apa yang dia angan-angankan. Kalau dia berangan-angan jelek, maka dia mendapatkan apa? Bagian dari kejelekan tersebut. Tapi bahasa angan-angan di sini adalah bukan angan-angan, bahasa Arabnya itu tamanni. Angan-angan yang memang ada keinginan melakukan apa yang dia angan-angankan. Berbeda dengan lintasan. Ya, berbeda dengan lintasan. Misalkan lintasan kejelekan, maka itu tidak dicatat. Ya, tidak dicatat. Tetapi kalau angan-angan, ketika dia mengangankan satu kejelekan, maka itu akan dicatat dengan kejelekan. Karena angan-angan ingin melakukan perbuatan jelek tersebut. Atau sebaliknya, berangan-angan dengan kebaikan. Berangan-angan dengan kebaikan. Seperti dia berangan-angan, kalau saya memiliki harta, maka akan saya infakkan, maka akan saya sedekahkan, maka akan, dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, maka pahala keduanya ini sama. Ketika dia melakukan dengan ketika dia berangan-angan. Ketika memiliki harta, ingin begini dan begitu. Begitu juga kejelekan. Ya, begitu juga kejelekan, dosanya sama. Kalau saya diberi rezeki, maka saya akan berbuat amal begitu, atau melakukan ibadah haji atau umrah dan seterusnya. Angan-angan. Maka ketika dia tidak kesampaian, kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka dia dengan niatnya pahalanya sama. Begitu juga dalam kejelekan. Ketika dia meniatkan satu kejelekan, berangan-angan kejelekan, dan berniat melakukannya, walaupun dia tidak melakukan, maka fa'wizruhuma sawa, maka dosanya sama. Ini yang kelima. Apabila lau ini digunakan untuk berangan-angan. Kemudian kemudian yang keenam, digunakan hanya sekedar kabar. hanya sekedar kabar semata. Maka hal ini boleh. Contohnya kalau engkau datang hadir di ta'lim, pasti engkau akan mendapatkan faedah, kabar. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La istaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadiyah." Andaikan aku bisa kembali apa yang telah lalu, apa yang sudah berlalu dariku, masuktul hadiyah, aku tidak akan membawa apa hadiah di sini, apa sembelihan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh menggunakan kata lau, andaikan, tetapi hanya sekedar kabar semata, mengabarkan kondisi. Tidak ada niatan untuk mencela takdir atau menyesal terhadap apa yang telah dilakukan. Qala rahimahullah ta'ala wa qaulullah ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil. Wa qaulullah ta'ala, Allah ta'ala firman, yaquluna, mereka mengatakan, law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Lau kana lana, andaikan kami memiliki pendapat dalam perkara ini, bisa memilih pendapat dalam perkara ini, ma qutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh di sini. Ini ucapan orang-orang munafik, ya. Ketika mereka diajak jihad, intinya apa yang mereka ucapkan ini untuk menolak syariat, untuk memprotes syariat atau memprotes takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidnya bahwasanya apa yang diucapkan, apa yang ada dalam dalil ini, dalam ayat ini, bahwasanya penggunaan lau di sini adalah penggunaan lau yang diharamkan. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu. Yang mereka ini mengatakan kepada teman-temannya dan orang-orang yang tidak berjihad, yaitu bersama Rasulullah, mereka mengatakan, lau ata'una ma qutilu, andaikan mereka ikut kami, taat kepada kami, mereka tidak akan terbunuh. Sama hal ini sudah kita terangkan di awal. Qala rahimahullah ta'ala wa fi sahih, dan di dalam sahih, yaitu sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jizan, dan janganlah kalian lemah, jangan kau lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila menimpamu sesuatu, maksudnya sesuatu yang tidak disukai, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, kalaulah aku melakukan hal ini pasti akan terjadi ini dan itu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, akan tetapi katakanlah qaddarallahu, perkara sudah ditakdirkan oleh Allah, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan perbuat. Artinya Allah berkehendak sekehendak Allah, Allah berbuat sekehendak Allah, tidak ada yang bisa mengikat kehendak Allah. Fa inna lau, maka sesungguhnya ucapan lau, andaikan, taftahu amala syaitan, membuka amal syaitan. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan amal syaitan. Sebelum menjelaskan hadis ini, awal hadis ini disebutkan, yaitu sebelum kalimat ihris ala ma yanfa'uk, yaitu al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallahi minal mu'mini ad-da'if wa fi kullin khairun. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada setiapnya, yaitu setiap mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, itu ada kebaikan. Kenapa kita bacakan yang kalimat sebelumnya? Karena ada hubungannya nanti dengan apa yang disampaikan oleh muallif. Yang dimaksud dengan al-qawi di sini, yang kuat di sini, yaitu imannya, kuat imannya, dan perkara yang dituntut oleh keimanan, perkara yang dituntut oleh keimanan. Maka seorang mukmin yang imannya kuat itu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Adapun yang dimaksud dengan fima yaqtadihi, atau perkara yang menuntut dari keimanan, artinya bukan hanya sekedar kuat keimanannya, tapi asar, akibat dari keimanan tersebut, buah dari keimanan tersebut juga sama kuat seperti amal soleh, ya, berbentuk jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya. Intinya beramal soleh secara umum kuat juga. Maka hal ini, mukmin yang seperti ini itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah ibadahnya, lemah amar ma'rufnya, lemah ta'awunnya. Nah, yang tentunya semua itu muncul dari lemahnya iman. Muncul dari lemahnya iman. Kemudian apakah masuk dalam hal ini kekuatan badan? Kuat badannya. Kata Syaikh Utsaimin, tidak masuk. Artinya al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, apakah juga termasuk kuat di sini kuat badan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena yang dimaksud kuat di sini adalah kuat keimanannya. Terkecuali kekuatan badannya ini digunakan untuk perkara-perkara yang dituntut oleh keimanan. Ya, seperti berjihad, maka butuh badan yang kuat. Maka ketika seorang ini memiliki badan yang kuat dalam rangka i'dad, persiapan, ya, dalam rangka i'dad, maka dia masuk kepada hadis ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Seperti untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dia butuh kekuatan badan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka seorang mukmin yang kuat ini lebih baik kuat badannya untuk atau dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, ini lebih baik daripada yang lemah badannya, ya, daripada yang lemah badannya digertak merungkut, ya, mau amar ma'ruf nahi munkar digertak oleh preman, ketakutan, gemetaran. Kenapa? Karena lemah dia, nggak punya bela diri. Nah, maka yang badannya kuat dalam hal ini lebih baik. Jadi gitu. Apa yang dikatakan oleh Syaikh Utsaimin ketika ditanya tentang hal itu? Apakah masuk al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat di sini adalah kuat badannya? Jawaban yang pertama adalah tidak. Tetapi jika kuat badan ini menopang, mendukung kuatnya iman, maka itu termasuk. Karena sudah ma'ruf, kuatnya badan ini tidak menjadi patokan seorang ini kuat imannya. Yang kita sudah tahu sendiri, banyak orang yang kuat badannya, tetapi imannya apa? Lemah. Imannya lemah. Badan kekar, puasa sehari gak kuat. Padahal anak kecil yang masih SD, kelas 1, kelas 2, dia kuat. Puasa sebulan. Ini badan kekar, puasa sehari aja udah kelepekan dah. Dan ini musyahad, perkara yang kita saksikan, ya, perkara yang kita saksikan. Maka beliau menjawab, apakah ini masuk ke badan yang kuat? Ya tidak. Bukan badannya yang kuat, tetapi imannya yang kuat. Yang dicintai oleh Allah itu adalah imannya yang kuat. Tetapi apabila jasad tersebut atau kekuatan badan tersebut itu bisa menopang tuntutan dari keimanan, ya, seperti tadi amar ma'ruf nahi munkar, begitu juga seperti jihad, difa, membela diri, membela keluarga, anaknya diganggu, istrinya diganggu, dia cuma diem aja. Itu seperti itu. Lemah. Cemburunya enggak ada. Nah. Maka al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Dari mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang tentunya yang maksud lemah di sini adalah lemah imannya, ya, lemah imannya. Bukan lemah badannya, kecuali lemah badannya ini bisa tadi seperti tadi menghalangi dia untuk melakukan keimanan. Seperti jihad, ada perintah jihad, badannya lemah, akhirnya dia minder, akhirnya dia gak bisa berjihad, gak mau berjihad. Maka tercela ini, lemah badannya ini tercela. Wa fi kullin khairun, dan pada setiapnya, baik itu mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, khairun, ada kebaikan. Artinya tetap mereka memiliki kebaikan karena memiliki sifat mukmin, sifat iman. Walaupun tadi yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang perbandingan para mujahidin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum kemenangan, yaitu kemenangan Mekah, Fathu Mekah, penaklukan Mekah, waqatal, dan berperang sebelum itu. Ulaika a'zamu darajatan, mereka ini lebih besar derajatnya, lebih agung derajatnya, minal ladina anfaqu, dari orang-orang yang berinfak, mim ba'du, setelahnya, setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan Mekah, waqatalu, dan berperang setelahnya. Wa kullan, dan masing-masing, yaitu masing-masing tadi yang berinfak, berjihad sebelum penaklukan Mekah, dan orang-orang yang berjihad dan berinfak setelah penaklukan Mekah, wa'adallahu al-husna, Allah telah menjanjikan bagi mereka al-husna, yaitu surga. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, setelah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minil da'if wa fi kullin khairun, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Karena bersemangat terhadap perkara yang bermanfaat ini termasuk dari bentuk kuat, kekuatan, ya, bentuk kekuatan. Di sini Rasulullah SAW merinci apa sih dalam bentuk-bentuknya, bentuk amalnya. Ketika seorang ini ingin menjadi kuat, di antaranya ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Dan ini umum, perkara yang bermanfaat ini banyak sekali. Kalau permasalahan syariat ibadah itu sangat jelas lah, sangat jelas manfaatnya. Maka dituntut bagi seorang mukmin untuk bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat dari sisi syariat. seperti amal soleh dan seterusnya. Ada juga perkara yang bermanfaat dari sisi duniawi. Dari sisi duniawi. Maka hal ini juga masuk kepada perkara ini. Masuk kepada dalam hadis ini. Masuk ke dalam hadis ini. Yaitu kita bersemangat dalam perkara yang bermanfaat. Termasuk urusan dunia. Urusan dunia. Seperti ma'isyah. Mata pencaharian. Maka dituntut untuk semangat. Tidak asal-asalan. Dikerjakan secara profesional. Ya. Jadi segala perkara ini bermanfaat. Kalau secara ininya, secara detailnya atau kenyataannya, misalkan ketika usaha, ya, seorang usaha, maka dia semangat dalam usaha tersebut. Jadi ketika misalkan ada di satu tempatnya, tempat ini ramai yang memungkinkan dagangannya ini laku, maka dia kejar tempat tersebut. Dikejar sama dia. Ini semangat. Enggak lalai santai, ah udah santai aja. Rizki juga nanti, apa kalau rizkinya juga nanti dapat di sini aja lah. Jadi tidak ada usaha, tidak ada apa, etos kerja yang tinggi, tidak ada. Nah, ini menyelisih hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang tentunya ketika urusan itu dunia, tidak berbenturan dengan syariat. Tidak berbenturan dengan syariat. Rambu-rambu syariat. Waktu sholat dan semisalnya tidak ditabrak. Ya, tidak ditabrak. Jadi jangan membuang atau menggunakan satu hadis, satu makna, kemudian membuang makna lain. Oh ini saya mempraktekan ini nih, hadis ini. Ihris ala ma yanfa'u. Kerja terus. Hah? Lembur terus. Mengamalkan apa? Mengamalkan hadis. Lembur terus. Enggak tahlim. Hari Ahad juga. Bablas. Sudah. Terus, mengamalkan apa? Hadis. Jangan seperti ahlul bid'ah, ya. Dia menggunakan sebagian ayat, meninggalkan ayat yang lain. Begitu juga ahlul kitab. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kufur terhadap sebagian kitab yang lain, sebagian apa? Ayat-ayat yang lain. Yang tentunya yang memerintahkan ini ihris ala ma yanfa'uk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita juga untuk menjaga apa? Ibadah dan seterusnya. Nah. Jadi tadi, perkara yang bermanfaat ini ada dua perkara. Pertama, perkara ibadah, maka ini jelas manfaatnya. Tidak perlu dibahas. Kemudian yang kedua, perkara ukhrawi. Ya. Kemudian yang kedua, perkara duniawi. Ya seperti tadi, contohnya, usaha. Maka seorang harus profesional dalam bekerja, jangan asal-asalan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat apa terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Minta, diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah. Dan tentunya meminta tolong ini berbarengan dengan usaha dia. Berbarengan dengan usaha dia. Baik itu ibadah, urusan akhirat ataupun urusan dunia. Nah. Kemudian wala ta'jizan, janganlah engkau lemah. Janganlah engkau lemah. Maksudnya adalah la taf'al fi'lal ajiz. Janganlah engkau melakukan perbuatan orang yang lemah. Dari malas, tidak ada keinginan kuat. Nah itu. Bukan maknanya jangan engkau mendapatkan kelemahan. Karena ini tidak mungkin. Karena ini tidak mungkin. Karena kelemahan ini bukan keinginan manusia, tetapi emang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada manusia. Tetapi yang dilarang di sini adalah janganlah engkau melakukan perbuatan orang yang lemah, malas, itu tidak ada keinginan kuat. Nah. Itu yang dimaksud. Karena kelemahan itu terkadang muncul dan kita tidak bisa menolaknya. Makanya dalam syariat seperti sholat, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, shalli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Tapi bila engkau tidak mampu maka duduklah. Nah, ini ketika apa? Ketika dia lemah. Yang lemahnya ini tidak diusahakan oleh dia, artinya lemah emang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tastati fa ala jam. Apabila engkau tidak mampu maka apa? Dalam keadaan berbaring atau miring itu ya, dalam keadaan miring. Tertidur. Qala rahimahullah ta'ala fa idza istama'a al-hirsu wa 'adam al-taqwa wa mutakasul istama'a fi hadha sidqun niyyah fil hirsi wal 'azimah bi 'adam al-takasul. Apabila berkumpul antara semangat dan tidak adanya malas, maka berkumpullah di dalam hal ini kejujuran niatnya dan semangat dan keinginan yang kuat. Karena sebagian manusia, dia semangat terhadap perkara yang bermanfaat baginya dan disyariatkan di awal-awal. Summa yata'ajazu wa yatakasalu wa yada'ahu. Kemudian dia lemah, kemudian dia malas dan meninggalkannya. Semangat kayak seperti bela diri. Berapa? 40 ya, 30 terus lama-lama tinggal 2 ya. Bermanfaat bagi antum perkara berat, kan itu iddat disyariatkan, wa'iddu Mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan. Walaupun ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, ala innal quwwata ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu ar-ramyu, lemparan, panahan, lempar, ar-ramyu, lemparan, dan semisalnya. Atau yang lainnya, amal-amal yang lainnya. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara perintah untuk bersemangat, kemudian melarang untuk lemah. Melarang untuk berbuat atau melakukan perbuatan orang yang lemah, yaitu malas. Melarang malasan. Nah, maka kata beliau, wa hadza khilafu ma amara bihi Rasul. Maka yang seperti ini menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama dumta arafta anna hadza nafi fala tad'aha. Fala tad'ahu. Apabila engkau mengetahui atau selama engkau mengetahui bahwasanya hal itu bermanfaat, maka jangan engkau tinggalkan. Kemudian wa in asabaka syai'un, apabila telah menimpamu sesuatu, yaitu sesuatu yang sesuatu yang dibenci. Setelah kita berusaha semangat meminta tolong kepada Allah, kemudian tidak ada malas-malasan, kemudian apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, atau bahkan sebaliknya, sudah berusaha, usaha misalkan, ya, sudah serius, sudah profesional, sudah, tetapi tidak didapati apa yang diinginkan. Maka kata Rasulullah SAW, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau aku berbuat ini pasti akan terjadi ini dan itu. Kalau saya dagang ini pasti laku. Kemarin malah dagang ini. Ini adalah apa? Lau yang dilarang. Tahassur atau menyesal. Menyesali apa yang telah dia lakukan. Maka di sini dalam hadis ini ada empat martabat atau empat tingkatan. Yang pertama yaitu al-hirs ala ma yanfa'u. Bersemangat terhadap perkara yang bermanfaat. Kemudian yang kedua meminta tolong kepada Allah. Martabat atau ke derajat yang ketiga, terus menjalani bersabar di atasnya tanpa ada kemalasan. Kemudian terakhir, apabila terjadi sesuatu yang menyelisihi keinginan, maka dia mengatakan qadarullah wa masya fa'al, diserahkan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya dari empat martabat ini, tiga martabat ini bisa dilakukan oleh manusia. Dilakukan oleh manusia. Pertama tadi bersemangat, kemudian yang kedua meminta tolong kepada Allah, kemudian yang ketiga tidak ada kemalasan. Tidak ada kemalasan. Adapun yang keempat, ini merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Perkara sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah lakukan. Allah melakukan perkara ma yasha, sekehendaknya. Tidak ada yang bisa mengikat atau memaksa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahu, maka sesungguhnya Allah, taftahu amala syaitan, membuka pintu-pintu syaitan. Hal ini dikarenakan syaitan ini berjalan di darah Bani Adam majrada. Fa inna syaitan yajri majrada. Maka sesungguhnya syaitan ini berjalan di Bani Adam di jalannya darah, di aliran darah syaitan ini berjalan. Maka mereka mengetahui kelemahan masing-masing, kelemahan masing-masing manusia, karena dia terus mengintai, terus mengintai. Nah, apa di antaranya perkara yang membuat apa yang membuka pintu syaitan? Di antaranya adalah was-was, kemudian penyesalan, kesedihan, karena syaitan ini menyukai perkara yang seperti ini. Dia dalam keadaan menyesal, bersedih, ya, kemudian di sini terdapat beberapa faedah di dalam hadis disebutkan oleh Syaikhul Islam banyak sekali, di antaranya tentang keutamaan seorang mukmin yang kuat imannya dengan seorang mukmin yang lemah imannya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bahwasanya syariat ini telah datang untuk menyempurnakan kemaslahatan. Setiap perkara itu maslahat maka diperintahkan. Setiap perkara itu bermanfaat maka itu diperintahkan. Baik itu perkara akhirat ataupun perkara dunia. Kemudian yang berikutnya, tidak selayaknya seorang yang berakal dia menggunakan semangatnya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Semangatnya, kekuatannya digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat. Seperti digunakan untuk begadang yang tidak ada apa, tidak ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya. Sayang kekuatannya ini, kekuatan badannya. Ya, kekuatan badannya ini digunakan perkara yang tidak bermanfaat. Kecuali hal itu memang bermanfaat untuk jaga, misalkan itu beda lagi. Ya, ada keutamaannya. ada keutamaannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Di antaranya adalah orang yang menjaga di perbatasan. Walaupun hal ini bisa dikiaskan menjaga pondok pesantren dan semisalnya. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, karena insyaallah akan kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab an-nahyu an sabbir rih, larangan mencela angin. Insyaallah. Terakhir untuk ini yang bab tadi tertinggal. Adapun hubungannya, hubungan bab ini dengan at-tauhid, yaitu ketika seorang mengatakan lau, andaikan, maka dia ini mencela dan memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu tauhid, yang seorang meyakini bahwasanya apa yang ada di alam ini sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan, sudah Allah tentukan. Maka ketika dia menentang, memprotes takdir Allah, seolah-olah dia berkurang tauhid rububiyahnya, tauhid rububiyahnya. Itu hubungan antara bab dengan at-tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.